Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama pelajaran bahasa Arab, yaitu bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ad-darsur rabi, pelajaran keempat yang sudah kita mulai bahas pada pekan yang lalu. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran, kita murojaah sebentar terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, terkait dengan kaidah-kaidah penting yang kiranya patut diperhatikan dalam pelajaran keempat ini. Di sini di pelajaran keempat di ad-darsur rabi, kita mulai dikenalkan dengan perubahan-perubahan atau tasrif yang terjadi pada kata kerja al-fi'l. Dan kata kerja yang ditasrif, dirubah, dibuat perubahan-perubahannya di sini adalah kata kerja bentuk lampau, yaitu yang disebut dengan al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah lewat, disebut al-fi'lul madhi dalam bahasa Arab. Dan di sini di dialog yang sudah kita baca pada pekan lalu ada beberapa perubahan yang kita temukan. Dimulai yang pertama dari asal daripada perubahan fi'il madhi yang pertama adalah dhahaba. Fi'il yang kita sebutkan di sini adalah fi'il dhahaba. Dan perubahan-perubahannya. Seperti di sini misalnya ada kata dhahaba, kemudian dhahabat, kemudian zahabu, kemudian zahabna, zahabtu, kemudian zahabta. Ini beberapa tasrif, beberapa perubahan-perubahan yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Dan perubahan-perubahan fi'il ini tergantung perubahan dhamir yang ada pada fi'il tersebut, tergantung pada perubahan kata-kata ganti yang ada pada fi'il tersebut. Seperti misalnya kata zahab, zahabat dengan ta sukun, ini adalah fi'il yang mengandung di dalamnya dhamir hiya, hiya zahabat. Kemudian ada zahabu, di situ dhamirnya adalah hum, hum zahabu. Kemudian ada zahabna untuk perempuan, jamak perempuan, di situ dhamirnya adalah hunna. Kemudian ada zahabta, zahabta anta, Kemudian ada dhahabtu, yaitu untuk ana. Dhahabtu ana. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa dalam sebuah fi'il, dalam sebuah kata kerja, kita temukan kata kerja itu mengandung beberapa makna. Yang pertama, sebuah kata kerja bermakna pekerjaan tersebut. Seperti misalnya dhahaba, di sini makna pekerjaannya yang terkandung dalam fi'il tersebut adalah pergi. Kemudian kedua, yang terkandung dalam fi'il tersebut juga adalah penjelasan waktu. Di sini fi'il yang digunakan adalah fi'il al-fi'lul madhi, yang menunjukkan masa sudah lampau. Sehingga maknanya dhahaba, telah pergi. Kemudian yang ketiga, yang juga terkandung dalam fi'il tersebut adalah dhamirnya, kata gantinya, orangnya. Siapa yang telah pergi ini? Zahaba, dia telah pergi. Di sini zahaba di sini untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Dia laki-laki telah pergi. Bahkan di sini juga disebutkan jumlah orang yang melakukan pekerjaan itu. Zahaba, kalau kita terjemahkan secara lengkap, zahaba, dia seorang laki-laki telah pergi. Subhanallah. Dalam sebuah kata kerja yang hanya tersusun dari tiga huruf saja di sini, dzal, ha, dan ba. Dzal, ha, dan ba, sekedar tiga huruf ini saja sudah mengandung banyak makna. Dia seorang laki-laki telah pergi. Subhanallah. Adapun kata dhahabat, perubahan dari dhahaba menjadi dhahabat, maka ini perubahan dhamir, perubahan kata ganti. Perubahan dari kata ganti yang satu ke kata ganti yang berikutnya, ini disebut dengan al-isnad. Al-isnad, perubahan dari satu kata ganti ke kata ganti yang berikutnya, ini disebut al-isnad. Proses ini disebut al-isnad. Kalau kita isnadkan fi'il kepada domir hiya di sini, maka menjadi dhahabat. Isnadul fi'il ila domir mu'annath hiya al-ghaib, maka menjadi dhahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Kemudian ini untuk mufrad, untuk tunggal, dhahaba dan dhahabat. Dhahaba untuk mudhakar, dhahabat untuk mu'annath. Ada juga untuk jama', yaitu kata kerja dhahabu. Dhahabu di sini ada tambahan waw dan alif, ini berarti menunjukkan perubahan dhamir, perubahan kata ganti, dan ini fi'il ini diisnadkan ke dhamir yang lain dari yang sebelumnya, yaitu di sini dhamirnya adalah hum untuk mudzakkar, jamak mudzakkar. Sehingga kalau kita terjemahkan kata dhahabu, mereka laki-laki telah pergi. Kemudian ketika dirubah menjadi dhamir muannats, jamak muannats, menjadi dhahabna. Dhahabna, sehingga kita terjemahkan, kita rubah dhamirnya di sini dengan menjadi hunna. Kalau kita terjemahkan, maka mereka perempuan telah pergi. Kemudian perubahan yang berikutnya menjadi anta dan ana. Dhamir al-mutakallim dan dhamir al-mutakallim dan al-mukhatab. Kita mulai dengan yang al-mukhatab, kata ganti orang kedua, yaitu dhahabta. Di sini dhamirnya adalah anta, dhahabta anta. Kemudian menjadi mutakallim, sehingga menjadi dhahabtu. Ana dhahabtu, saya telah pergi. Ini perubahan-perubahan pada al-fi'lul madhi yang menjadi fokus di ad-darsur rabi ini, di pelajaran keempat ini. Jadi mohon hal ini diperhatikan, dan mudah-mudahan kaidah-kaidah ini kembali menyegarkan kembali apa yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan ditemani beberapa ikhwan di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakum ya ikhwan? Khair, masyaallah. Musta'idun insyaallah. Insyaallah. Kemarin kita sudah membaca dialognya dan sudah membaca at-tamrin al-awwal wa tsani. Ada sekedarik ya ikhwan? Nah, الآن سنقرأ التمرين الثالث ثم التمرين الذي بعده. انظروا يا إخوان الصفحة 28. نعم. Kepada para pendengar dan pemirsa Roja, silakan antum bisa lihat halaman 28 dari buku jilid yang kedua ini. Di latihan yang ketiga, yaqulu huna, perintahnya di sini, dha' fil amakinil khaliyati. Ma mana dha' ya kawan? Dha' letakkan fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Al fi'la dhahaba, fi'il dhahaba, kata kerja dhahaba. Wa asnidhu, ma mana wa asnidhu, dan isnadkan dia, yani sandarkan dia ke dhamir, sandarkan dia ke dhamir. Ila dhamir al munasib, kepada dhamir kata ganti yang sesuai, yang cocok. Dan tadi sudah berapa perubahan dari kata zahaba yang sudah kita pelajari, ikhwan? Ada zahaba untuk muzakkar, kemudian ada zahabat, kemudian ada zahabu, ada zahabna, ini hadi arba'ah, kemudian zahabta, dan sekadarik zahabtu. Kam idan? Khamsa wala sitta? Sitta, na'am. Wa aydan as-su'al huna sitta aydan. Al-as'ila huna aydan sitta. Nah, kita mulai dari ikhwan di studio. Dua soal misalnya. Nanti setelah ini kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa mengikuti membaca latihan yang berikutnya. Taib, nabda. Al-awwal. Naam, fadhal ya akhi. Al-awladu zahabu ilal mar'ati. Nah, irfa' sautaka ya akhi. Al-awladu dhahabu ila al-mal'abi. Naam, al-awladu dhahabu ila al-mal'abi. Sahih. Tarjim ya akhi. Anak-anak pergi ke lapangan. Naam, anak-anak mereka pergi ke lapangan. Ahsant. Di sini ad-dhamir al-munasib huna ma huwa ya akhi? Dhahabu. Ma ad-dhamir? Dhamirnya apa? Hum, naam, hum. Wahada dhamir, dhamir ghaib. Alas kadalik? Lil jam'i al-mudhakkar. Sah? Lil jam'i al-mudhakkar. Ghaib, jam'a mudhakkar. Naam. Shukran ya akhi. Barakallahu fiik. Athani, tafadhal ya shaykh. Athani. Naam. At-talibatu zahabna ila al-madrasati. At-talibatu zahabna. ذهبنا إلى المدرسة. أحسنت يا أخي. صحيح. الطالبات ذهبنا. ما ترجم؟ سيسي itu mereka pergi ke مدرسة. أحسنت يا أخي. الضمير المناسب هنا ماذا يا أخي؟ هن. أحسنت. بارك الله فيك. وهذا الضمير ضمير غائب. جمع المؤنث. نعم أحسنت جزاك الله خير. نعم نفتح المجال يا أخي تفضل. Kita mulai kesempatan. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk ikhwah yang di studio. Kita berikan kesempatan untuk para ikhwah yang berada di rumah dapat menjawab dari tamrin-tamrin yang sudah kami berikan ataupun kita bahas di kesempatan malam hari ini. Silakan 0218236543. Kami tunggu. Kita coba angkat ataupun penelpon yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Abdillah, Solo. Ya, Ummu Abdillah di Solo. Sebelumnya mungkin Ummu Abdillah dapat dikecilkan suara televisinya. Iya. Ummu Abdillah, tidak salah kemarin pekan lalu juga sudah mengikuti. Iya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Apa haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Tafadhali, silakan Ummu Abdillah. Anti al-an al-thalith, sahih. Al-thalith. Al-mudarrisu dhahaba ila al-fasli. Naam. Maratan tsaniyah ya Ummu Abdillah. Sekali lagi. Al-Rabi. Al-Thalith, la, sekali lagi. Al-Thalith. Al-Thalith. Al-Tarisu dhahaba ila al-fasli. Ahsanti. Tarjimi. guru laki-laki itu pergi ke kelas. Naam. Telah pergi ke kelas. Naam, ahsanti. Ad-dhamir al-munasib huna madha ya Umm Abdullah? Huwa. Ahsanti. Huwa. Wasili. Arba'ah. Arabi' lan. Arabi'. Ana dhahabtu ila matari. Naam. Ana dhahabtu. Dhahabtu ila matari. Ahsanti. Tarjimi. Saya telah pergi ke bandara. Naam. Barakallahu fiik. Ad-dhamir al-munasib huna ma huwa? Ana dhahabtu. Dhamir mutakallim. Alaysa kadhalik ya Umm Abdullah? Bala. Mutakallim lil-mudhakar atau lil-mu'annath ana? Ana mudhakar. Mudhakar. Ana mudhakar bisa, mu'annath bisa. Naam, mudhakar wa mu'annath aydan kadhalik. Ya. Syukran ya Umm Abdullah, masyaallah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asanti, Umu Abdillah di Solo. Silakan di belakang Umu Abdillah yang mau menjawab dalam pertanyaan-pertanyaan di kesempatan malam hari ini, silakan dapat membuka pada halaman ke-28. Kita coba panelfon yang kedua di malam hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Nah, Abu Yusuf Indramayu. Kefalak ya Abu Yusuf. Alhamdulillah, ana bihar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ahlan bika. Tafadhal ya akhi, wasil. Anta ta'rif rakam kam al-an? Rakam khamsa. Naam, al-khamis wa al-sadis. Al-khamis. Naam, tafadhal. Ukhdi dhahabat ila al-matbakhi. Naam, maratan thaniya. A'id maratan thaniya ya Abu Yusuf. أعيد مرة ثانية. أختي ذهبت إلى المطبخ. أحسنت. أختي ذهبت. نعم. Saudara perempuan saya, dia telah pergi ke dapur. نعم. الضمير المناسب هنا ماذا يا أبي يوسف؟ الضمير هي. نعم. الضمير هي. هي غائب ولا مخاطب؟ غائب. الغائب. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مفرد ولا جمع؟ مفرد. أليس كذلك؟ مفرد. إذن هو ضمير الغائب للمذكر المفرد. أليس كذلك؟ لا. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث مفرد. جزاك الله خير يا أبو يوسف. واصل يا أخي. السادس. أين ذهبت؟ أنت؟ أين ذهبت أنت؟ نعم أحسنت. كمانا كامو تلح برغي؟ نعم كمانا كامو تلح برغي. هنا فيه إعادة أنت مرة ثانية. ذهبت يا أبو يوسف. ذهبت أليس فيه ضمير أنت؟ ضمير أنت. نعم. أليس كذلك؟ بلى. ولماذا يعاد الضمير مرة ثانية في الأخير؟ أنت ذهبت. أنت فهمت السؤال يا أبي يوسف؟ أحسنت يا أخي, أنت فهمت السؤال. Tadi أنا tanyakan mengapa antanya dirubah diulang dua kali, karena ذهبت sudah mengandung ضمير أنت di situ. Alasan kedalik. Nah, kenapa diulang kembali antanya di akhir? Maafkan jawab ya Abu Yusuf. Mara tanya. Lit ta'kid ya Abu Yusuf. Nah, penegasan seperti antum bilang tadi. Jazakallah khairan ya Abu Yusuf. Barakallahu fiik. Tadi untuk ini ada pertanyaan tadi. Naam, tafadhal. Fi soal? Kalau untuk ini yang ini ayat Al-Qur'an yang surat itu kan nah. Al-Qiyamah ayat 29 itu kan alif lamnya itu gimana kan yang Al-Qiyamah ayat 29. Udhkur al-ayah. Adam sebutkan ayatnya. Ayat 29 kan. Udhkur al-ayah. Bisa disebutkan ayatnya mungkin. Iqra al-ayah ya akhi. Naam dan. Iqra al-ayah. Ma hiya al-ayah? Al-Qiyamah. Naam dan. Wajadta? Wal taffatis saku bisak. Dani ashuf, dani anzur ila al-ayah. Al-Ma'idah rakam kam? Al-Ayah rakam kam? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah rakam kam? Rakam 29. Dan naam, qala ta'ala qala ta'ala wal taffatis kalla idha balagatit taraqiyya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq. Hada huwa? Nah, nah, ini yang alif lamnya kan, kenapa enggak dibaca wat gitu? Kan alif lamnya ini kan alif lam. Soalun wajih, soalun wajih, soaluka yani mumtaz. Nah, ana fahamtu soalak. Nah, mujib lan insyaallah. Mujib lan. Syukran dan. Afwan. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abu Yusuf atas interaksi dan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Nah, langsung dijawab saja. Di sini wal taffatis saqu bisaq, kalau antum perhatikan dengan baik, ini bukan alif lam yang ada di depan isim. Ini fi'il iltaffa. Fi'il iltaffa yaltaffu. Dan alifnya di sini wallahu alam sepertinya hamzatul wasal. Alifnya di sini bentuknya hamzatul wasal. Ma mana hamzatul wasal? Apa konsekuensinya kalau kita katakan ini hamzah wasal? Sambung. Nah, di awal dibaca, tapi ketika di tengah misalnya seperti ini, sebelumnya ada huruf wa, maka seakan-akan alif tidak ada, langsung masuk ke lam. Wal taffatis saqu bisa. Sama seperti kalimat ismun misalnya. Ismun hamzah di situ bagaimana, ikhwan? Hamzah di situ bagaimana? Hamzah itu wasal. Kalau kita sebutkan ada ma di depan misalnya masmuk, nah, bukan ma ismuk, ada sekedalik ada khata, langsung masuk ke sin. Nah, begitu juga ini wallahu alam, sepertinya begitu wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nukarir fi asilah dan ya syubila tafsir awalan. Kita lihat dulu ke tafsirnya. Nah, di sini disebutkan wa taffatis saq, maksudnya adalah ittasalat shiddatu akhir ad-dunya bi shiddati awal al-akhirah ila Allah ta'ala masaqul ibadi yawm al-qiyamah. Disebutkan di sini, nah, iltaffat artinya ittasalat. Berarti fi'il seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ini adalah fi'il. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Ya, demikian, terima kasih untuk Abu Yusuf ya atas pertanyaannya dan juga yang telah menjawab tadi untuk latihan di kesempatan malam hari ini. Kita berikan kesempatan kembali set untuk para pemirsa maupun pendengar Roja dimanapun Anda berada dalam latihan di kesempatan malam hari ini. Dapat menghubungi kami 0218236543 untuk latihan yang ketiga. Iya, halo. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ummu Hurairah. Naam, Ummu Hurairah. Nah, Umur di mana? Rangan. Nah, ahsant. Tafadhali ya Umma Hurairah. Min al-awwal. Naam, tu'idina min al-awwal. Taqam al-awwal. Awal. Nah, masih at-tamrin ats-tsalits. Naam. Ras, ra'aiti? Al-awwal. Naam. Al-awladu. Al? Al-awladu, naam. Al-awladu yahagu ilal mala'abi. Ilal? Ilal mala'abi. Mala'abi wala mal'abi? Mal'abi. Mal'abi, al-lam sakinah. Ada sekedalik? Nah. Ya Ummu Hurairah, naam. Mal'abi. Ikra'i maratan thaniya. Al-awladu zahabu ila mal'abi. Naam, zahabu wala zahabu? Zahabu. Bilha wala bilha? Ha. Ha, naam, la takulu zahabu. Kul zahabu bilha. Ah, kata. Al-asaf al-shadid. Ajaba bi kamil hal. Nah, walaupun terputus, alhamdulillah sempat membaca nomor satu dengan lengkap. Iya. Nah, zahabu hanya belum diterjemahkan saja. Nah. Iya, terima kasih untuk Ummu Hurairah. Mungkin Ummu dapat menghubungi kami kembali untuk dapat menjawab di kesempatan malam hari ini pada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Silakan di belakang Ummu Hurairah dapat menjawab di sisa pertanyaan yang ada. Tadi pertanyaan yang pertama sudah, untuk nomor dua sekarang. Kita coba angkat. Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Mutmainnah. Ummu Mutmainnah, di mana? Di Karet Selatan. Ummu Mutmainnah di mana? Nah. Karet, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Nah. Iya. Kaifa haluki Ummu Mutmainnah? Iya. Kaifa haluki? Iya. Al-awwal. Ana as'aluki kaifa haluki? Bi khairin. Alhamdulillah, bi khair alhamdulillah. Tayyib, la bas. Ya. Naam, ibda langsung, silakan Ummu, tafadhali. Al-thani. Al-thani ya. Naam. Al-awwal. Al-awwal khalas. Al-thani ya. Al-awwal khalas, al-thani. At-talabu, at-talibatu. At-talibatu. At-talibatu zahabu ila ila madrasati. Naam, sekali lagi Ummu. At-talibatu. At-talibatu ممتاز. Zahabu ila madrasati. Zahabu. Anti mutaakkidah? Yakin Ummu? Zahabu. Zahabna. Zahabna. Ahsan. Zahabna. Kenapa zahabna Ummu? Ya karena hunna. Naam, dhamirnya hunna. Sahih. Ya. Terjemahkan. Murid-murid siswi-siswi wanita pergi ke madrasah. Naam, ahsanti. Teruskan. Al-thalif, satu lagi. Al-thalif. Al-mudarrisu dhahaba ila fasli. Ilal atau ila? Ila fasli. Mumtaz, mumtaz. Tarjimi. Guru pergi ke kelas. Naam, dhamirnya apa di sini Ummu? Dhamirnya huwa. Huwa, ahsanti. Naam. Syukran ya Umma Mutmainnah. Terima kasih banyak. Jazakillahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiki. Ummu Mutmainnah di Jakarta. Masih ada kesempatan untuk Anda menjawab pada latihan 3 pada halaman ke-28 ini. Silakan. 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ummu Said di Bogor. Ummu Said di Bogor. Mohon maaf dikecekan terlebih dahulu mungkin televisi maupun radionya. Ummu siapa tadi? Ummu Said. Ummu Said di Bogor. Kaifa haluki ya Ummu Said? Ini bi khair alhamdulillah. Masya Allah. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah aidan. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Wa wasili Ummu, Ummu Ismail, tafadhali. Ummu Said. Ummu Said. Rakam kam ya Ustaz? Al-rabi' al-an. Al-rabi' اقرأي ثلاثة أسئلة. الرابع الخامس والسادس. الرابع أنا ذهبت إلى المطار. نعم أنا ذهبت إلى المطار. أحسنتي. Saya telah pergi ke bandara. Saya telah pergi ke. Pergi ke bandara. Ke bandara. أحسنتي. الخامس أختي ذهبت إلى المطبخ. نعم. Saudara perempuan saya telah pergi ke dapur. Sahih. Asadis. Sadis. Aina dhahabta anta? Aina dhahabta anta? Naam, sahih. Kemana kamu telah pergi? Naam, naam, ahsanti. Syukran. Jazakallahu khair ya Ummu. Ada pertanyaan Ustaz? Tak, tafadhali. Fi su'al, tafadhal. Ini yang ada tusali Ustaz. الدرس الثالث نعم الذي مضى اسم الرقم itu man apa mansub Ustaz apa selalu mansub Ustaz نعم itu saja itu kalau saya mau nanyain jam berapa itu bahasa Arabnya apa Ustaz هكذا sekarang jam berapa ya anakku نعم خلاص ada boleh lagi Ustaz idan kam soalan indaki soalan idan ha Ya, baik, ini Ustaz apa nanya yang Al-Yaumu Ustaz. Naam. Ada apa tuh ada tertibi Ustaz? Naam. Al-Yaumu. Ada tertibi? Naam Ustaz. Al-Yaumu Samin itu marfu ya Ustaz ya Al-Yaumunya. Al-Yaumu naam. Terus kalau yang di surat Al-Ma'idah itu mansub Ustaz Al-Yaumu Al-Ma'idah 3 itu. Al-Yaumu akmaltu lakum? Naam. Dinakum. Naam. Terus sama yang kulu juga Ustaz. Kula yaumin itu mansub. Terus kalau kulu nafsin dai qatul maut itu marfu itu Ustaz. Khalas yakfi. Yakfi. Yani innakum mu'assila kathir. Sebentar, kita review lagi kembali soal umum tadi. Yang pertama umum tadi menanyakan tentang kam. Tentang kam. Mengapa terus, isim setelahnya mansub satu. Nah, kemudian ibu umum juga bertanya juga bagaimana saya ingin bertanya jam berapa? Hai wahai Khadijah itu. Nah? Sekarang jam berapa ya Khadijah? Naam, baik. Ats-tsalits. Itu yang al-yaumu itu Ustaz yang Adar sus alis itu yang ada tatib. Nah, ada yang keempat tadi terkait dengan kulla, mengapa kulla, kullu atau kulli terkadang. Ya perubahan itu Ustaz. Subhanallah. Baik. Hadza huwa khalas. Khalas. Nah. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mulai dari yang terakhir. Dari kulla, kulli dan kullu. Harakat kullu ini mengikuti atau ini adalah badal dari kata sebelumnya. Ini babnya kita belum sampai di situ. Seperti misalnya dalam khutbatul hajah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mengapa kulla di sini? Fathah misalnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kulla mengapa dia mansub? Ada inna. Terkadang menjadi kullu kalau dia sebagai mubtada misalnya. Terkadang kulli kalau sebelumnya ada harful jar atau bisa kulla, bisa kullu, bisa kulli tergantung apa sebelumnya. Misalnya ketika posisinya sebagai badal. Ini pertanyaan yang cukup meluas, terlalu meluas ini nanti perlu penjelasan yang rinci satu persatu. Tapi begitu intinya bahwa itu berubah karena faktor kata sebelumnya. Atau faktor posisi dia di mana berada. Kemudian yang pertama tadi tentang kam, ya betul kam, kata para ulama nahwu ketika menjelaskan tentang kam, bahwa kam itu butuh tamyiz setelahnya, butuh tamyiz. Tamyiz itu penjelas. Kalau saya bilang kam saja, berapa? Hal hadza wadih? Jelas? Berapa apa? Kan belum jelas. Maka perlu tamyiz. Maka seperti misalnya ada orang bertanya berapa harga buku ini misalnya, kita katakan kam matan kam rubiyatan atau kam riyalan thamanu hadzal kitab. Dan terkadang tamyiz ini sekarang terkadang bisa hilang. Contoh tadi kalimat tadi ana bilang kam riyalan atau kam rubiyatan thamanu hadzal kitab, terkadang dihapus tamyiznya langsung menjadi kam thamanu hadzal kitab. Kam thamanu hadzal kitab. Mana kam thamanu hadzal kitab? Berapa? Berapa harga buku ini? Nah. Maka hukum asalnya kam itu harus ada tamyiz setelahnya dan bentuk tamyiz setelahnya mufrad mansub. Contoh tadi kam riyalan. Apalagi kam kitaban indaka, mana kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya, kam riyalan fulusuka misalan, atau kam riyalan nukuduka, atau kam dolaran nukuduka. Nah, asalnya hukum asalnya setelah kam harus ada tamyiz dan bentuk tamyiznya mufrad mansub dan biasanya nakirah, juga nakirah. Namun terkadang ini bisa dihapus. Kalau memang sudah wadih, sudah jelas, kadang terhapus. Seperti tadi, kam thamanu hadzal kitab. Langsung kam thamanu. Thamanu di sini bukan tamyiz. Tamyiz asalnya kam riyalan atau kam rubiyatan thamanu hadzal kitab. Kemudian kalau kita mau tanya jam berapa sekarang, bagaimana ikhwan? Ana serahkan ke ikhwan studio. Kamis sa'atul an, ahsan. Kamis sa'atul an, mana kamis sa'atul an? Jam berapa sekarang? Nah, tadi ini tadi menyebutkan apa kalimatnya? Wahai Khadijah. Kami sa'atul an ya Khadijah. Tambahkan saja ya Khadijah di belakangnya. Nah. Kami sa'atul an ya Khadijah. Nah. Thumma ats-tsalits, as-su'alu ats-tsalits. Naam. Al-naam, al-yauma ini terkadang tersebutkan sebagai dzaraf zaman, mana dzaraf zaman? Keterangan waktu. Nah, ketika al-yaumu tersebutkan sebagai keterangan waktu, maka dia menjadi mansub al-yauma. Wadih? Al-yauma. Tapi ketika bukan selain itu, selain dzaraf zaman, maka dia kembali ke harakat aslinya, yaitu dhammah al-yaumu. Maka terkadang kita temukan ada al-yaumu, terkadang kita temukan ada al-yauma. Jawabannya bagaimana tadi, ikhwan? Kapan jadi al-yauma? Manakala difungsikan untuk dzaraf zaman, keterangan waktu. Jika tidak digunakan sebagai keterangan waktu, maka kembali harokatnya menjadi al-yaumu dhammah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Nah, semoga bermanfaat untuk Ummu Said ya di Bogor dan juga mungkin penanya yang lainnya yang ingin menanyakan hal seperti ini. Silakan, masih ada pertanyaan yang tersisa. 0218236543 bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Silakan kami angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Wafa, Cirengsi. Ummu Wafa, Cirengsi. Naam, naam. Silakan Ummu Wafa. Ummu Wafa, ma'akil kitab? Indi kitab. Naam, tafadhali. Arba Ustaz ya? Naam, Ar-Rabi. Ar-Rabi. Naam, wal khamis wa sadis labas. Naam. Sahihil jumal al-atiyata. Ani? Sahihil. Baik, labas. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. Sahih. Sahihil jumal al-atiyata. Naam, sahihil jumal al-atiyata. Tarjim, ya, tarjimi ya. Umma mana, Ivan? Umma Wafa. Naam, tafadhali. Benarkan kalimat berikut ini. Naam, benarkan kalimat-kalimat berikut. Naam. Artinya kalimat-kalimat yang disebutkan di bawahnya salah semua, Ummu. Naam. Ummu diminta untuk mentashih. Diminta untuk membenarkannya. Silakan, dikoreksi. Tafadhali, al-awwal. Naam. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammadu. Naam, adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammadu. Di mana salahnya, Ummu? Adhahabtu. Naam, dhamirnya ala sekedarik. Naam. Silakan dirubah menjadi dhamir yang sesuai. Adhahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Ahsanti. Adhahabta. Naam, seharusnya dhamirnya adalah anta. Anta. Naam, tadi sebelumnya dhamirnya apa, Mu? Ketika masih salah? Dhamir mutakallim. Mutakallim ana. Naam, ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Ahsanti. Ntar Jimmy. Apakah engkau telah pergi ke rumah sakit ya Muhammad? Naam, ahsanti. Sahih. Al-Thani, teruskan. Al-Thani, minatu wa fa'ukimatu wa zainabu roja'na minal jami'atu. Naam, anti sahahti mubasyaratan. Anti barusan menangsung mentashihnya. Baik, mara tanya, ikra' al-su'al awalan. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u minal jami'ati. Naam, hadihi al-jumlah, lakinahu khati'ah. Sahih. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Naam, laysa raja'u wa innama raja'na. Naam, al-damir huna, ma hiya al-damir al-munasib, ma huwa? Hunna. Hunna, naam. Tarjimi. Aminah, Fatimah dan Zainab telah kembali dari fakultas universitas. Naam, mereka telah kembali dari universitas. Satu lagi, Ummu. As-salis Zumala'i zahaba ila Makkata. Naam. Zumala'i zahabu ila Makkata. Ah, santi. Zahaba hada khata. Yang sahih adalah zahabu ila Makkata. Tarjimi. Teman-temanku mereka telah pergi ke Mekah. Ah, santi. Syukran ya Umma Wafa. Jazakillah khairan. Nah. Ini soal Ustaz. Tafadhali. Benar, yang di buku satu Ustaz ya, yang untuk zahaba Abdullah من المانيا الى انكاره مستنيتان نعم نعم هذه جمله في المجلد الاول نعم نعم يعني katanya itu kalau i'rabnya itu apa Ustaz ya misalnya min almania ila intasaro apa termasuk dalam maf'ul bih apa dalam keadaan jar majrur Ustaz نعم i'rab almania min almania ila ila intasaro ya Ustaz baik ya. Hada huwa khalas? Khalas. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ada pertanyaan tadi dari Ummu Wafa terkait dengan kalimat Dhahaba Abdullah min Almania ila Inkaltara. Pertanyaannya dari Ummu dan ini sepertinya karena keingintahuannya. Apa i'rab dari min Almania dan ila Inkaltara? Ini bentuknya sebelumnya bentuknya apa ya Juan? Min Almania. Bentuknya apa ini? Jar wa majrur. Sedalik. Begitu pula ila. Ila apa? Ila an ila in kaltarra. Jar wa majrur. Kata para ulama, jar wa majrur di sini laisa laha mahallun min al-i'rab. Dia tidak punya tempat di i'rab. Artinya tidak semua kata itu punya i'rab. Ya, dia punya muta'alliq, dia punya keterkaitan dengan fi'il dhahaba tadi. Tapi kalau dilihat i'rabnya, laisa laha mahallun minal i'rab. Dia tidak punya i'rab tertentu, apakah dia fa'il, apakah maf'ul bih, tidak ada. Nah, ini hanya jar wa majrur muta'alliq bi fi'li dhahaba. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang belum kita masuk ke dalamnya. Tapi karena sudah terlanjur ditanyakan, maka tidak mengapa insyaallah. Kalau antum-antum yang mendengarkan jawabannya tidak paham, tidak apa-apa. Nanti saja. Nah, la yadurruka ada ma'rifati hadhihi al-asya. Tidak akan memberikan mudarat sekarang ini. Dalam kondisi sekarang ini, batasan ini tidak memberikan mudarat kalau antum tidak paham apa yang ana jawab tadi. Nanti kalau pada saatnya kita akan jelaskan bahwa kaidahnya tidak semua kata-kata dalam kalimat itu harus ada i'rabnya. Dia tidak harus begitu. Ada yang laisa laha mahallun minal i'rab. Tidak sama sekali punya posisi pada i'rab. Nah, tapi ini penjelasan insyaallah nanti akan pada waktunya. Dan mudah-mudahan Ustaz Mas'ud sudah masuk ke bab ini mudah-mudahan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah. Dan jazakumullahu khair pada Ummu Wafa juga yang telah bergabung bersama kami. Silakan di belakang Ummu Wafa dapat menjawab pelatihan yang keempat ini. Latihan keempat untuk nomor yang ketiga. 021. Nomor yang keempat. Nomor keempat. Baik. 0218236543 silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dengan siapa ini? Ya, ini dengan tua. Dengan tua, Pak. Pak tua. Bapak tua. Di mana ya, Pak tua? Ya. Di mana? Di Aceh. Oh, subhanallah. Ahlan wa sahlan, Pak tua di Aceh. Subhanallah. Alam bi Yesus. Masyaallah. Pak tua, turidu an taqra' wala madha? Soal. Soal. Ya mungkin Bapak tua ya, dapat dikecilkan lebih dahulu volume televisi. Nah, volume televisinya kecilkan dulu Pak tua. Ya Pak. Ya Ustaz. Baik, fi soal. Mada turid ya Syekh? Ini Ustaz kan. Kita mau ini kan kita baru permula belajar bahasa Arab. Iya. Jadi kemarin tuh kita mendengar ada istilah tamyiz, Ustaz kan? Iya. Tamyiz, kemudian dia kan memiliki bagian. Memiliki? Bagian, di dalam tamyiz itu ada beberapa bagian. Ya, terus beberapa umpama, bagian? Ya, umpama tamyiz di dalam bilangan, di dalam takaran, gitu, Ustaz kan? Oh, subhanallah. Itu untuk maksud Bapak ini pelajaran di jilid 3 yang sedang diajarkan sekarang? Kalau tamyiz yang Bapak maksud tadi belum kita pelajari sekarang di jilid 2. Yang Bapak Pak tua maksud yang sudah dipelajari di jilid 3 malam Sabtu. Oh. Atau belum, Pak? Belum kayaknya. Oh, belum. Iya. Ini masalahnya kompleks Pak tua. Ini bakalan nanti akan menarik banyak hal dan akan melibatkan banyak contoh dan banyak kaidah-kaidah. Oh, ya. Mungkin jadi kita pending nanti Pak tua insyaallah ya. Nanti kita pending sampai nanti waktunya insyaallah. Ya boleh. Nah, mohon maaf Pak Tua belum bisa kita jawab sekarang. Ma'adziratan jiddan. Ya, segera jajilan. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bapak Tua di Aceh atas pertanyaannya. Mungkin kita undur dulu Ustaz ya. Nah, tamyiz ini memang bentuknya banyak. Tadi sebutkan Pak Tua ada tamyiz untuk untuk angka. Ini yang sudah kita pelajari sebagai ma'dud namanya. Ya. Al-adad wal ma'dud. Al-ma'dud itu tamyiz sebenarnya. Ya. Ada tamyiz untuk ukuran. Nah, ini seperti kilogram, gram, ada untuk meter, kilometer. Tapi ini la yahumun al-an, tidak menjadi fokus kita sekarang. Nanti insyaallah pada saatnya. Nanti pada saatnya akan dijelaskan satu persatu insyaallah. Baik. Ya, semoga Bapak Tua dapat mengikuti kita terus sehingga kita dapat menyelesaikan pembelajaran ini. Kemudian kita masuk pada bab yang ditanyakan tadi. Silakan di belakang Bapak Tua di Aceh tadi untuk menjawab pertanyaan keempat, nomor keempat. Silakan. Kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rinto di Sambas. Bapak Rinto. Rinto di Sambas. Sambas. Sambas Madura. Kalimantan Barat. Ah, Kalimantan Barat. Subhanallah. Iya. Naam ya akhi, ma'akal kitab ya akhi? Naam. Tafadhal. Iqra rakam ar-rabi al-an. Ar-rabi. Naam. Ana raja'ta minar riyadi amsi. Naam. Aina al-khata' huna? Di mana sarahnya? Ana raja'tu minar riyadi amsi. Sahih. Ana raja'tu. Naam. Tarjim. Saya telah kembali dari Riyad amsi. Amsi? Mana amsi? Kemarin. Naam. Tarjim maratan thaniya? Terjemahkan lagi. Saya telah kembali dari Riyad kemarin. Ah, santai ya, akhi. Nah, teruskan, akhi. Al-khamis. Al-khamis. Naam. Maryamu wa banatuha zahabat ila jiddati. Ila jiddati. Jiddata atau juddata. Maryamu wa banatuha zahabna ila jiddata. Naam, zahabna ila juddata. Ahsant. Juddata. Di sini dhamirnya apa, akhil kirim? Naam, hunna, sahih. Naam, terjemahkan. Maryam dan anaknya telah pergi ke Jeddah. Naam, ahsant. Terakhir, as-sadis. Ummi qala ana maridun. Ana maridun, naam. Aina al-khata' huna? Di mana salahnya? Ummi qalat ana maridun. Ummi qalat inni maridun. Hadha huwa? Itu saja salahnya? Qala saja? Maridatun. Naam, ahsanta ya akhi. Maratan thaniya, ikra maratan thaniya. Ummi qalat ana maridatun. Ahsanta ya akhi al-karim. Tarjim. للأسف الشديد نعم كلمتان هذا مسافة بعيدة يعني جارك يعني cukup jauh الحمد لله sempat baca sampai selesai tadi alhamdulillah dan sahih semua alhamdulillah sahih semua alhamdulillah mumtaz. Ya, terima kasih Bapak Rinto di Sambas Kalimantan tadi ya yang telah menjawab dan alhamdulillah sudah terjawab semua dan benar saatnya alhamdulillah. Baik. Sahih. Nعم. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke latihan yang kelima. Silakan nah. Bagi Anda yang ingin menjawab, mencoba latihan kelima halaman ke-28. Masih 0218236543. Nah, sebelumnya mungkin kita jelaskan dulu. Baik. Apa yang diminta di sini? Nah, Ustaz. Kita minta ikhwan studio tolong baca akhi perintahnya. Tafadhal. Irfa sautaka hatta yusma'. نعم التمرين الخامس أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما. نعم أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما. نعم ترجم جوابlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan peniadaan. نعم menggunakan ما. نعم أحسنت. Jadi ada beberapa soal kita diminta untuk menjawabnya dengan bentuk penafian tidak dan menggunakan kata ma di sini. Nah, mudah-mudahan mafhum insyaallah. Nah, kita buka. Tafadhal ya akhi al-karim. Iya. Silakan kita persilakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dalam menjawab latihan kelima ini. Silakan kami angkat kembali. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Abu Syahruddin. Abu? Syahruddin. Syahruddin. Syahruddin. Syahruddin. Syahruddin. Ah, Syahruddin, masya Allah. Syahruddin. Iya. Abu Syahruddin. Nah, mohon maaf, nama antum nama yang cukup unik. Jadi kalau kita salah sebut berkali-kali, Syahruddin, ha kada? Syahruddin, Mu Syahr. Syahr. Syahruddin. Naam. Ahsant ya. Barakallah. Ma'adratan ala hadha al-khata. Naam ya akhi, turid an taqra' wala madha? La, naqra' ya ha. Tafaddal, ma'ak al-kitab? Ma'ani al-kitab, bas farraj al-televisyon bas. رأيت طيب نعرض لك عن طريق التلفزيون رأيت الآن رأيت الآن إلى المدرسة هل رأيت نعم نعم اقرأ جيدا يا أخي لا تسرع أذهبت إلى المدرسة أمس أمسي نعم لا تقف على الحرف الأخير اقرأ الحركة في الأخير هذا أمسي أذهبت إلى المدرسة أمسي نعم أجيب أي نعم أجيب هذا السؤال ماذا بحب يعني بس أنا ملك يا أستاذ أنت شاركت حديثا أنا فنا أنا يعني أتكلم بالعربي باللغة العربية دائما المعاد يعني. أنت لست معنا من الأول إذن نعم. لا بس لا بس بارك الله فيك يا بشاردين لعل اتصالكم إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. نعم نكتفي الآن. طيب شكرا. جزاك الله خير حياك الله. طيب بارك الله فيك أبو شهرودين. أبو شهرودين نعم. طيب. Terima kasih yang sudah masuk tadi ya. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab untuk latihan kelima 0218236543. Iya, tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ya, ini? Ummu Khairah Haji, Ustaz. Ummu Khairah. Nah, tafadhol. Silakan, Ummu. Fahimti as-su'al huna ya Ummu Khairah? Naam. Fahimti as-su'al? Fahim. Fahimti al-matlub huna? Antum paham membuat, Ummu yang diminta di sini? Membuat penafian. Ah, santi. Naam. Hayya, tafadhali. Adhahabta ila al-madrasati amsi? Naam. La ma dhahabtu. La ma dhahabtu. Ma dhahabtu, naam. Tarjimi. Apakah dia telah pergi ke dia dhahabta? Apakah dia dia perempuan? La, laisa dia. Kamu. Ah, santi. Naam, hada huwa. Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Ah, santi. Naam. Tidak, saya tidak gitu. Naam, saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Naam, la ana ma dhahabtu. Ah, santi. Al-thani, tafadhali. Al-thani. Rakam thani. Naam. Raja'a abuka min bak Baghdadi min Baghdada. Baghdada. Oh. Dimana Baghdada ya Umma Hurairah? Karena nama tempat Baghdad. Baghdad nama tempat. Nah, ya, itu penyebabnya sehingga menjadi Baghdada. Karena. Nah, anti mana hina ma kunna fil mujallad al-awwal. Ummu bersama kita ketika kita belajar jilid 1. Naam. Naam. Bentuk ini seperti makata gitu, Ustaz. Naam, makata makatu Baghdadu apalagi Iraku. Bentuknya enggak bisa apa berubah. Mamnu minas sarf ummu. Mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf dalam kondisi majrur, majrurun bil fathah. Naam. Tadzakarti al-an? Naam. Taib. Iqra'i maratan thaniyah. Arja'a abuka min Baghdada. Naam. Ajib. La. La. Apakah dia telah Siapa yang telah? Apakah ayahmu? Apakah ayahmu telah apa, Ustaz? kembali, raja'ah. Kembali, ya. Apakah ayahmu telah kembali dari Baghdad? Naam. Ada jawab? La. La. Ma roja'ah. Ma roja'ah, teruskan. La ma roja'ah abi. Abi, naam. La ma roja'ah abi. Ya. Tak apa? Lil asaf syadid. Mada hadath ya, ikhwan? Mada hadath ya'ani? Mungkin dapat mencoba kembali, nah. Muhurir. Ya, terima kasih Muhurir yang telah mencoba masuk kembali. Silakan mungkin dapat mencoba kembali lagi. Nah, ya, untuk ketiga kita kali. Silakan soal yang dua soal itu silakan ikhwan di studio. Iya. Nah, fadhil ikhwan. Innana su'alan. Anta athani ya syekh wa anta ustad anta thalith. Tafadhal ya syekhain, syekhani. Tafadhal. الثاني نعم أنت الثاني والشيخ هذا الثالث أرجع أبوك من بغداد نعم ترجم أولا أفكر باباك telah kembali dari Baghdad نعم الجواب لا ما رجع أبي من بغداد لا بس نعم لا بس نعم ترجم tidak bapakku belum kembali dari Baghdad أحسنت يا أخي بارك الله فيك الثالث يا الشيخ الثاني الثالث أختك إلى المستشفى نعم أباك dari perempuanmu telah pergi ke rumah sakit نعم الجواب ما ذهبت أختي إلى المستشفى لا ما ذهبت أختي إلى المستشفى لا ما ذهبت أختي إلى المستشفى نعم ترجم tidak adikku tidak pergi ke Ahsanta ya akhi barakallahu fi. Apa yang bisa kita simpulkan dari latihan kelima ini ikhwan? Bahwa untuk menafikan al-fi'lul madhi kita gunakan ma. Bukan la. Kalau la dipergunakan untuk al-fi'lul mudhari'. Adapun al-fi'lul madhi kata kerja bentuk lampau maka kita gunakan penafiannya dengan ma. Dan kesimpulan yang lainnya kita dapat simpulkan juga bahwa ma punya banyak makna. Ma yang kita pelajari sejak dulu di antara maknanya adalah apa? Ini yang sudah kita jelaskan dulu ketika kita bahas jilid yang pertama. Dan ma di sini ternyata maknanya berubah lagi. Di sini ma artinya apa di sini ma dhahabtu? Artinya tidak. Nah, hanya saja ini dipergunakan untuk menafikan al-fi'lul madhi. Nah. Nah, kiranya sampai sini dulu ya akhir kirim. Baik. Pelajaran kita malam ini. Iya. Nah. Sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Baik. Namun di antaranya pertanyaan yang tidak masuk ke bab kita, bagaimana Ustaz kita bacakan? Tepat, kita bacakan dulu. Kita lihat nanti kalau memang seandainya bisa kita jawab, kita jawab. Jika tidak, kita undur pada waktunya, insyaallah. Baik, telah datang pertanyaan dari Nasir Padang, Sumatera Barat. Subhanallah. Padang. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya tentang arti kata Hurairah, Ustaz. Katanya artinya kucing, tapi dalam kamus bahasa Arab kucing itu hirhun, hirratun seperti yang ada di sini. Nah, kitun atau hirratun, hirun atau kitun. Nah. Mohon diberi penjelasan. Nah, kenapa Hurairah gitu? Nah, ini babnya adalah bab at-tasghir. At-tasghir artinya adalah nama kecil. Nama kecil. Kalau orang Indonesia punya namanya di sini ada orang namanya Setiawan misalnya. Tapi nama kecilnya Dede misalnya. Kan ada orang sudah begitu kan? Namanya Dede. Nah, ada lagi namanya tiba-tiba nama kecilnya Yuyun misalnya. Ini nama kecil. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini beda. Kalau dalam itu dalam manusia tidak terkait dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ada beberapa nama ketika dirubah menjadi tasghir bisa. Seperti kalimat Hurairah itu tasghir dari kalimat Hirun di Hurairah. Begitu pula misalnya tasghir dari kalimat Omar. Omar menjadi Omar Omair. Omair. Abdun menjadi Ubaid. Paham? Nah, ini bentuk tasghir yang biasa digunakan oleh orang Arab dan ini ma'ruf digunakan dalam nama. Nah, wallahu alam. Ini babnya bab tasghir nanti. Kita belum masuk tapi ternyata sudah tanyakan tidak mengapa. Ini sebagai mukaddimah saja. Tidak paham la yadurruka ada ma'rifatul an. Nah, tidak paham tidak mengapa. Sampai batas ini tidak mengapa. Tapi nanti harus paham. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang bertanya seputar tadi pertanyaan juga yang telah masuk kemudian saya jawab. Beliau menanyakan assalamualaikum Ustaz. Untuk kami tanya tadi dan dijawab mengenai kamrialan. Gitu saja. Kemudian rialanya mansub, tapi tadi pada kami saatul ana saatu kok enggak mansub begitu Ustaz. Terus yang bertanya seperti yang bertanya tadi. Nah. Ummu siapa tadi itu? Ummu Said walaih. Nah, Ummu Said atau Ummu Mutmainnah. Nah. Kalau Ummu Mutmainnah tadi memperhatikan Ummu jawaban kita. Nah. Ummu Said tadi memperhatikan jawaban kita sudah ada jawab tadi. Siapa ingat? Masih ingat Ikhwan? Terkadang tamyiz itu bisa dihapus. Terkadang tamyiz itu bisa dihapus. Seperti orang bilang, kam thamanu hadzal kitab. Mana tamyiznya? Ah, nah, takdiruhu mahdzub terhapus. Takdiruhu kam riyalan atau kam rubiyatan tergantung mata uang di situ. Siapa saja bisa ngomong kam thamanu hadzal kitab, tapi nanti tamyiznya terserah mata uang di situ. Oh, di sini kita bilang rubiyatan. Nah, ada tamyiz yang dihapus kam rubiyatan. Nah, ini sudah kita jelaskan dulu. Ketika kita membahas di jilid 1 sudah jelaskan sudah. Nah, sepertinya umum yang bertanya mungkin lupa atau memang tidak pernah mengikuti sebelumnya jilid yang pertama. Nah, ya, wallahu a'lam. Dari Abu Naila di Cibinong, dia juga meneruskan pertanyaan ini Ustaz. Pada kata kam samanu hadzal kitab, harakat akhir pada kitab itu kasroh atau bukan? Nah, kam samanu hadzal kitab. Hadzal kitabi. Ada sekedar ya, Ikhwan? Kam samanu hadzal kitabi. Dimana kitabi? La, laysa kitabi laysa mudhaf ilayh. Ah, man ya'rif kam thamanu hadzal kitabi? Lahid jayidan. Kam thamanu hadzal kitabi? Badal, ahsanta ya akhi. Mana mudhafnya? Thamanu. Mudhaf ilayhnya hadza. Badalnya al-kitabi, al-kitabi badal dari hadza. Hadanya majrur, maka badalnya juga harus majrur. Ini pertanyaan jilid pertama sepertinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Cukupkan sampai. Balas? Jazakallahu khair ya akhil ya ikhwan fil din, azzakumullah. Kami ucapkan jazakumullah khair juga kepada ikhwan dan akhwat di rumah, pemirsa dan pendengar Roja. Dan alhamdulillah kita sudah membahas beberapa latihan-latihan yang ada pada latihan pada ad-darsur rabi. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, memberikan kepada kita keikhlasan dan kesabaran dalam belajar bahasa Arab ini. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua diterima amal ibadahnya, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Kita tutup. Subhanallah bihamdik, syukurlillah ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.